yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di dalam risalah ini. Beliau menyebutkan bab tahdzir minal bidah, bab yang menjelaskan tentang at-tahdzir, peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Dijelaskan oleh nama pensyarah kitab ini wa hadha fi tahdziru minal bid'ah, di dalam bab ini padanya terdapat peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa annal wajiba, ala ahli Islam al-hadru minha, dan bahwasannya wajib bagi pemeluk Islam, bagi setiap kaum muslimin, untuk mereka berhati-hati menjauhi setiap kebid'ahan yang ada. Dan demikian pula dia mereka memperingatkan sesama kaum muslimin tentang bahayanya bid'ah-bid'ah tersebut. Walihada hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wa'adhahum maw'izatan balighatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Oleh karena inilah hadzara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memperingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan tentunya berlaku pula bagi seluruh umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berlaku kepada semua kaum muslimin apa yang diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adahum, menasihati mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nasihat di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang sangat mengena di hati-hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dharafat minhal uyun, yang dengan nasihat tersebut berlinanglah air mata mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa wajilat minhal qulub, dan bergetar hati-hati mereka mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka. Kulna ya Rasulullah, mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka'anna ma'idatun muwaddi'in fa'ausina. Ketika Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka mereka namun merasa sangat terharu dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengena di hati-hati mereka. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat dari seorang yang hendak berpisah, seolah-olah ini adalah nasihat dari seorang yang akan meninggalkan orang yang dia nasihat. Nah, fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami wahai Rasulullah, berilah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian senantiasa mendengar dan taat, yakni liwulatil umur. Wasiat pertama yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan takwa maka seorang akan mendapatkan kebaikan baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dia hadapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan bagi dia, memberikan bagi dia atau menjadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya menjadi mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Awal dari kebaikan, awal dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhirah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar para sahabat mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hendaknya seorang berwasiat kepada orang yang hendak mereka tinggalkan dari keluarganya, sanak saudaranya, ataukah teman-temannya. Tatkala hendak berpisah, wasiatkan kepada mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasam'u wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah. Nah, senantiasa mendengar dan mentaati ulatul umur, mentaati penguasa, ini adalah bentuk kebaikan. Nah, kebaikan bagi dirinya dan kebaikan pula bagi masyarakat yang lain. Nah, hendaknya kita senantiasa berusaha mentaati pemerintah kita dalam berbagai permasalahan. 6. Dari aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, ikuti, laksanakan, jalankan selama 6 perintah tersebut, aturan tersebut, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan 6 agama Allah Azza wa Jalla, tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka laksanakan, ikuti, kerjakan. 6 ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. taatilah oleh kalian Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Taati mereka selama ketaatan tersebut nah, tidak bertentangan dengan nah, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dengan seseorang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan seseorang mentaati pemerintahnya, penguasanya, maka dengan demikian dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, sehingga seharusnya bagi kita semua kaum muslimin untuk kita senantiasa berusaha mentaati pemerintah kita. Nah, terhadap apa yang mereka tetapkan dari aturan-aturan yang terdapat padanya kemaslahatan, kebaikan bagi umat manusia, terlebih bagi Islam dan kaum muslimin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian seorang budak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun, maka tetap wajib bagi kalian untuk taat kepada penguasa. Taati. Nah, laksanakan perintah-perintah penguasa, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh penguasa. Nah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dari mulai di atas, pemerintah pun di atas, presidennya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, kepala desanya, nah, ataukah RT RW-nya yang paling bawah. Nah, dari nah, struktur pemerintahan, apa yang mereka tetapkan dari aturan-aturan, ikuti, laksanakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup lama, nah, setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka wajib atas kalian ketika itu ya, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, yang mereka mendapatkan petunjuk setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hatilah kalian, dan hati-hatilah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena setiap bid'ah, kul, semua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya, seluruh kebid'ahan itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fa inna ba'dal bid'ah, sesungguhnya sebagian dari kebid'ahan itu sesat sehingga ada kebid'ahan yang baik. Tidak. Nabi mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, seluruh kebid'ahan itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal wajibu, kemudian kata Syekh Allah taala beliau melanjutkan secara kitab, fal wajibu ala ahli islami an yatamassaku bima syara'ahu Allahu minal ibadati maka yang wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mereka berpegang teguh dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang ada. Nah, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mereka berpegang teguh dan mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari peribadatan-peribadatan yang ada. Sekiranya kita hendak mengamalkan seluruhnya dari apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya kita tidak akan mampu mengamalkan semuanya. Nah, lantas untuk apa kita mengada-adakan perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Lantas untuk apa kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal masih banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Nah, yang kita tinggalkan dan kita lebih memilih amalan-amalan yang diada-adakan oleh manusia yang tidak ada yang menjamin mereka. Nah, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berucap dari hawa nafsunya, tidak. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhadziru ma ahdatsahun nasu minal bid'ah. Dan hendaknya mereka kaum muslimin mereka berhati-hati, wa yahdharu mereka berhati-hati, nah, dari apa yang diada-adakan oleh manusia yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari perkara-perkara yang baru di dalam permasalahan agama ini. Hati-hati. Nah, tatkala kita hendak beribadah dengan suatu ibadah, nah, maka butuh dalil. Butuh dalil. Kita lihat apakah ada dalilnya. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari penjelasan para ulama ussalaf, ada tidak? Nah, kalau tidak ada, jangan diamalkan. Nah, kalau tidak ada dalilnya, tinggalkan. Dikarenakan asal dari suatu ibadah adalah terlarang, haram bagi seorang melakukan ibadah, kecuali dia memiliki dalil, mengetahui dalil tentang ibadah tersebut. Nah, kalau tidak ada dalilnya, maka jangan dilaksanakan, jangan dikerjakan. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak, jelas. Nah, amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diamalkan, tinggalkan. Nah, karena tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Nah, Nabi yang mengatakan, maka amalkan apa yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan tinggalkan apa yang tidak ada dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada qala lahu Hudzaifah. Oleh karena inilah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah, setiap amalan, setiap peribadatan yang dilakukan, yang diadakan oleh manusia, yang tidak pernah diamalkan, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, nam fala tata'abbaduha, maka jangan kalian beribadah dengannya, jangan kalian mengamalkannya. Nam amalan-amalan ibadah yang diadakan oleh manusia yang tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, nah, mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah umat terbaik yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak pernah mengamalkannya, jangan kita amalkan. Nah, jangan kita mengamalkan amalan-amalan yang disebut sebagai amalan ibadah, padahal amalan tersebut tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, fa innal awwala lam yaj' lil akhir maqala, karena sesungguhnya mereka pendahulu umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak pernah meninggalkan, nah, membiarkan, memberikan kesempatan untuk kaum mutaakhirin berucap, berbicara, mengada-adakan permasalahan agama ini, cukup mengikuti apa yang mereka amalkan, ikuti. Nah, karena mereka lah manusia-manusia yang paling paham tentang agama ini. Mereka lah orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan yang paling mengerti terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan, di mana, dan perkenaan tentang apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat? Kapan, di mana, dan berkaitan tentang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda? Mereka lah yang paling paham, yang lebih paham, karena mereka lah orang-orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kita, nah, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak tahu kapan ayat ini turun, di mana, tentang apa, kalau tidak dijelaskan oleh mereka. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita tidak akan mengerti, tidak akan paham. Nah, kapan, di mana, dan tentang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak ada penjelasan dari mereka. Nah, hendaknya kita senantiasa mengikuti apa yang telah diamalkan oleh pendahulu kita dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ikuti apa yang datang dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jangan kita mengada-adakan dalam permasalahan agama ini. Mereka orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti jejak-jejak mereka, karena mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wa nawal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, para pendahulu umat ini dari kalangan muhajir, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain, wal ansar, dan dari kalangan orang-orang ansar yang mereka menolong orang-orang muhajir, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka lah naam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, syarat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kaum muslimin, dengan mereka mengikuti naam generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bukan mengada-adakan amalan-amalan yang tidak pernah diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikuti apa yang beliau sampaikan dan apa yang diamalkan oleh sahabat beliau. Li'anna sahabata qad bayyanu, karena sungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka telah menjelaskan nah permasalahan agama ini. Wa sa'alu nabiyahum an kulli syai'in, dan mereka telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap segala sesuatu. Fa 'alaikum bi ta'assi bihim wasairi ala manhajihim, maka wajib bagi kalian semua wahai kaum muslimin untuk kalian mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mencontoh mereka dan mengikuti jalannya mereka, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mereka mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka menyikapi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ikuti, amalkan, beramallah sebagaimana mereka beramal. Apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah oleh kalian. Dan apa yang ditinggalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka hendaknya kita meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa senantiasa mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mencontoh apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.